Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu saya bahas iman kepada para rasul, dan pada hari ini secara spesifik iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama ada yang berkata, sebenarnya iman yang pertama kali bukan kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada malaikat, tapi iman yang pertama adalah kepada Nabi Muhammad. Alasannya, karena kalau kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka tidak percaya kepada Allah. Siapa yang beritahu kepada kita ada zat yang namanya Allah? Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak percaya sama pembawa berita, untuk apa percaya sama beritanya? Maka yang pertama kali diimani adalah Nabi Muhammad dulu. Otomatis Anda akan percaya, beriman kepada Allah, para rasul, para nabi, malaikat, kitab-kitab, dan adanya hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan bapak para nabi, karena semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari anak cucunya. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Semua nabi lewat jalur Ishak kecuali Nabi Muhammad. Dia lewat jalur Ismail. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'ad. Ma'ad punya anak namanya Nizar. Punya anak namanya Mudar. Punya anak namanya Ilyas, Mudrika, Khuzaimah, Bikinana, An-Nadr, Malik, Fihr, Ghalib, Lu'ai, Ka'ab, Murrah, Kilab, Qusay, Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Ada yang hafal kakek-kakeknya? Empat jalur aja. Ya, gak terkenal di zaman kita ilmu sanad atau nasab seperti ini. Maka Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Sisanya semua dari jalur siapa? Ishak. Keimanan kita kepada Nabi Muhammad harus mencakup beberapa hal. Pertama, bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Siapa yang berkeyakinan ada Nabi Muhammad setelah nabi, ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Keyakinan yang kedua, Nabi Muhammad itu hanya nabi, bukan Tuhan. Artinya beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan tidak boleh diminta-mintai, kecuali waktu beliau masih hidup. Waktu beliau masih hidup, sebagian sahabat minta. Ada yang minta makanan, ada yang minta uang, baik dengan cara lembut-lembut maupun dengan cara kasar. Saya bilang dengan cara kasar karena diriwayatkan Nabi SAW pernah dimintai selendangnya dengan cara langsung ditarik dari lehernya sampai tercekik. Kalau kita lagi pakai selendang, ditarik sampai tercekik leher kita, apa yang kita lakukan? Itulah. Nah, adapun Nabi SAW kemudian tersenyum, maka selendangnya dikasih ke badui yang minta paksa itu. Waktu Nabi SAW masih hidup boleh dimintai. Dimintai barang, dimintai pendapat, dimintai ilmu, dimintai tolong. Sebagaimana ada sahabat wanita Fatimah binti Qais yang minta pendapat, kalau nikah dengan Muawiyah bagaimana? Kalau nikah dengan Fulan bagaimana? Kalau Fulan bagaimana? Nabi SAW yang ketiga, tidak boleh didustakan apapun kabar. Bila itu sahih dari beliau, maka harus diterima meskipun tidak masuk di otak kita. Kalau ada yang tidak masuk di otak kita, itu bukan salah kabarnya, tapi otaknya yang memang kurang. Kita ini pintar, tidak pintar-pintar amat. Sepintar-pintarnya kita, tidak semua hal kita tahu. Contoh Nabi SAW bilang, bila lalat masuk di minuman, maka celupin sekalian, karena satu sayapnya adalah racun, satu sayapnya lagi ada penawarnya. Kalau menurut ilmu IPA atau biologi, lalat kalau masuk di dalam minuman, maka sebaiknya buang sekalian, karena di kakinya ada bakteri, nanti kalau diminum sakit perut. Adapun Nabi SAW, celupin sekalian. Nabi SAW sebaik-baik makhluk. Ini keimanan yang keempat. Kalau ditanya siapakah makhluk yang paling utama, jawabannya Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa yang paling mulia dari kalangan manusia, jawabannya Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah, jawabannya Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa yang paling dekat dengan Allah, jawabannya Nabi Muhammad. Kalau Nabi dengan Quran, mana lebih utama? Ayo. Apa? Mana lebih utama? Nabi Muhammad atau Quran? Jawabannya? Jawabannya pertanyaan Anda yang salah. Bukan enggak ada jawabannya. Bagaimana bisa dibandingkan Nabi Muhammad adalah makhluk sementara Quran bukan makhluk? Quran itu apa? Kalamullah. Itu perkataan Allah. Anda kalau mau compare apple to apple, kalau compare-nya apple to orange, tidak bisa. Dan itu meng-compare Nabi dengan Al-Quran, dua hal yang tidak bisa di-compare. Beliau Nabi SAW diutus untuk jin dan manusia. Maka jin juga punya kewajiban syariat sebagaimana kurang lebihnya manusia. Nabi SAW diutus untuk semesta alam. Ini yang keempat. Kelima. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah menurunkan kitabullah kepada beliau, mengamanahkan agama Islam ini kepada beliau, menugaskan beliau untuk menyampaikan risalahnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keenam, keimanan kita kepada Nabi Muhammad, salah satunya yang keenam adalah percaya bahwa beliau punya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu keluar biasaan yang dimiliki oleh seorang nabi dan tidak dimiliki oleh selain nabi. Jemaah, kalau nabi punya keluar biasaan, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa, itu namanya mukjizat. Kalau yang bukan nabi, namanya apa? Namanya karomah. Maka kalau ada bilang, ini mukjizatnya Syekh Fulan, Anda salah. Mukjizat itu buat nabi, sedangkan karomah itu untuk para wali Allah yang selain nabi. Bedanya di mana? Ada yang bisa kasih gambaran? Akan cuma beda istilah aja. Intinya itu something yang luar biasa. Tapi kan itu sama aja, cuma istilah aja. Kita jawab tidak. Ada salah satu perbedaan mendasar. Ada yang tahu? Karomah itu hanya sekali. Kalau mukjizat berarti bisa berkali-kali. Bisa bertambah, bisa kurang. Itu iman. Berulang. Oh. Ya bolehlah. Jawabannya mukjizat itu bisa dilakukan sengaja. Betul, bisa diulang-ulang. Sedangkan karomah itu tidak bisa disengaja sehingga kejadiannya sesekali-sesekali. Nabi SAW punya mukjizat, misalnya mengeluarkan air dari jarinya. Dan itu beliau lakukan dengan sengaja. Bisa diulang-ulang karena hadisnya berkali-kali. Nabi SAW pernah membelah bulan pakai jarinya. Sampai-sampai orang di negeri yang lain yang bukan Madinah, mereka berkata, aku pernah lihat bulan jadi dua. Dan ini dilakukan Nabi berulang-ulang. Artinya bisa disengaja berkali-kali. Sedangkan karomah itu hanya sesekali dan tidak bisa disengaja. Kalau ada orang bukan Nabi bisa melakukan keluar biasaan berkali-kali, pasti dia dukun, minta bantuan jin. Tidak bisa tidak. Misal ada orang biasa bukan Nabi bisa buka pintu yang dikunci tanpa anak kunci. Begini. Terbuka. Maka ini secara sengaja. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa, maka di situ ada jin yang berperan. Contohnya karomah wali, misalnya karomahnya Umar. Umar bin Khattab pernah suatu ketika mengutus, orang bilang apa? Infanteri, kavaleri, pasukan jalan kaki itu apa namanya? Apa pasukan pokoknya. Kemudian pasukan itu diutus dalam rangka berperang. Pasukan tersebut akhirnya terkepung dan satu-satunya jalan adalah naik gunung. Ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah atau berbicara di hadapan banyak orang, maka tiba-tiba dia berkata, naik gunung, naik gunung. Orang-orang yang melihat Umar keanehan, siapa yang disuruh naik gunung, ada apa, lagi bicara kok tiba-tiba disuruh naik gunung. Maka Umar berkata, tadi aku diperlihatkan oleh Allah pemandangan pasukan kita yang kemarin diutus dan mereka terkepung, maka aku suruh naik gunung karena itu cara selamatnya. Dan kejadian Umar bin Khattab diberikan pemandangan seperti itu terjadi tanpa kesengajaannya Umar. Gak ada Umar gini, gimana kabar mereka ya? Itu tidak terjadi. Umar bin Khattab hanya melakukan itu secara tanpa sengaja. Allah yang perlihatkan dia. Kalau ada orang punya, sekali lagi, kalau ada orang biasa bukan dari kalangan Nabi punya keluar biasaan bisa dilakukan berkali-kali, maka di situ ada jinnya. Contoh, sebagian orang bisa penggal kepalanya lalu dikembalikan lagi. Ada yang bisa coba? Dan tidak mati. Misalnya dilakukan di sirkus. Katanya, tolong ya yang punya ilmu jangan diganggu dulu. Penggal kepalanya. Kepalanya dibawa. Habis itu dikembalikan lagi. Ada sisa darahnya. Habis itu orangnya hidup kembali. Maka itu pasti ada urusannya jin di situ. Ya. Meskipun bajunya putih-putih pakai sorban. Meskipun pakai sorban. Contohnya di zaman 2000-an awal ada orang di TV dikenal sebagai ustaz bisa memindahkan penyakit dari orang pakai benang ke telur, orang ke ayam, orang ke kambing, pakai episode tiap minggu diulang-ulang. Sementara tidak ada penelitian dan tidak ada pembuktian baik secara syar'i maupun ilmu duniawi yang bisa mengatakan adanya pemindahan penyakit dari fulan pakai benang ke ayam, ke telur, ke kambing yang semacamnya lalu membuat telurnya berubah ketika dipecah ada darahnya, ketika ayamnya selesai kemudian ayamnya jatuh sakit, kecuali dengan pemindahan lewat jin. Dan orang yang seperti ini tidak layak untuk dikatakan seorang ustaz, lebih layak untuk dikatakan dukun. Maka yang keenam tadi, keyakinan kita adalah bahwa Nabi SAW punya mukjizat. Apa saja mukjizatnya Nabi? Di antara mukjizatnya Nabi tadi saya sebutkan terbelahnya bulan. Dan ini ada jalur yang banyak dari periwayatan hadis yang meriwayatkan kejadian tersebut. Anda bisa baca di tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qamar ayat 1. Cari tafsir Ibnu Katsir, buka surat Al-Qamar ayat 1, bagaimana tafsirnya. Ada riwayat yang mutawatir, misalnya dari jalan Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan dari Yunus bin Muhammad Al-Mu'addid, dari Syaibah, dari Qatadah, dari Abdullah bin Abbas. Riwayat dari hadis dari Bakar bin Mudhar, Ja'far bin Rabi'ah, dari Araq, dari Sufyan bin Uyainah, Abu Duha, dari Abdullah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Imam Abu Baihaqi meriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Hafiz bin dari Abdullah. Ini menunjukkan bahwa terbelahnya bulan itu banyak riwayatnya. Banyak riwayat berarti banyak yang lihat, banyak yang tahu. Di antara ke luar biasanya Nabi yang lain alias mukjizat adalah beliau bisa membuat makanan tambah banyak tanpa ditambah masaknya. Misalnya dalam kejadian seorang sahabat ingin menjamu Nabi SAW, kita mungkin sering dengar ceritanya, ada sahabat yang mau menjamu Nabi dan sebagian orang. Kemudian dia tanya kepada istrinya, adakah makanan? Kata istrinya, tidak ada. Ya. Kemudian intinya anaknya supaya tidak merengek, segera mati lampu, segera tidur. Supaya anaknya lapar tapi tidak berasa lapar. Ya ini tidur, biar cepat tidur. Lalu istrinya masak seadanya, lalu kemudian Nabi SAW menghidangkan seadanya, Nabi pegang, dan setiap kali makan isinya tambah lagi, setiap dimakan isinya tambah lagi. Intinya makanannya setiap dimakan ada tambahnya lagi. Dan ini terjadi berkali-kali. Nabi SAW pernah memancarkan air dari jarinya, dan ini pun terjadi berkali-kali. Nabi SAW pernah mengabarkan berita-berita gaib yang beliau ketahui dari Allah. Misalnya turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan lain-lain. Ada kabar-kabar gaib yang beliau beritakan yang tidak diketahui oleh orang biasa. Mukjizat Nabi dari semua yang ada, yang paling besar adalah Al-Quran. Yang ketika itu Nabi SAW menantang siapapun dari kalangan manusia yang paling fasih dalam bahasa Arab sekalipun untuk membuat yang semisal. Dan tidak ada yang mampu membuat yang semisalnya. Sementara diketahui Nabi itu buta huruf. Nabi itu buta huruf. Kalau ada yang bilang, wah Anda menghina Nabi, masa Nabi dibilang tidak bisa baca tulis? Maka jawabannya, begitulah keadaannya Nabi. Nabi itu tidak bisa baca tulis. Dan di situ ada bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah melainkan tulisannya Muhammad. Bagaimana bisa Muhammad menulis, oh beliau buta huruf? Bagaimana mau dikatakan Al-Quran itulah buatan beliau ketika beliau sendiri tidak bisa baca tulis? Itu tadi yang keenam. Yang ketujuh, Nabi SAW memiliki risalah yang umum. Risalah umum ini untuk jin dan manusia, tapi kayaknya tadi sudah saya sebutkan di awal. Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan Allah lima hal yang lima hal ini belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku. Nusirtu birra'bi masirata syahr wajuinat li al-ardu masjidan watuhura fa'ima rajulin min ummati adrakatu salatu falyusalli wa uhillat li al-ghanaimu walam tahilla li ahadin qabli wa a'utitu syafa'ata wa kanan nabi yuba'athu ila qawmihi khasatan wa bu'ithu ila nasi ka'affa. Lima hal yang belum pernah diberikan kepada rasul-rasul sebelumku, kata Nabi. Pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh sejarak satu bulan perjalanan. Bila ada yang mau berperang lawan Nabi, maka dengan jarak satu bulan perjalanan, sebenarnya rasa takut mereka sudah datang. Yang kedua, dijadikan bumi sebagai tempat sholat dan untuk bersuci, yakni untuk bertayamum. Sedangkan untuk Nabi sebelumnya tidak dijadikan bumi suci untuk bertayamum. Maka siapapun dari kalangan umatku yang mendapatkan waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Artinya, bila dia tidak bisa berwudu, maka dia bisa bertayamum. Ketiga, dihalalkan harta rampasan perang. Adapun nabi-nabi sebelum nabi tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Untuk Nabi SAW diberikan syafaat di hari kiamat yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya, ketika nanti di hari kiamat orang-orang mengadu kepada Nabi Adam, kemudian mengadu kepada Nabi Ibrahim, mengadu kepada Nabi Nuh, lalu akhirnya baru diberikan syafaat untuk dimulainya perhitungan di hari kiamat setelah disyafaatkan Nabi. Yang kelima, Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia, sedangkan nabi-nabi sebelum beliau diutus hanya untuk kaumnya saja. Yang juga merupakan cabang keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedelapan adalah mencintai beliau. Dan mencintai Nabi harus lebih besar daripada cinta kepada orang tua sendiri. Nabi SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Belumlah kalian dikatakan seorang yang beriman dengan sempurna sampai dia mencintai aku lebih dari kecintaannya kepada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Ya, matanya jemaah sudah ya, sudah mulai tunduk-tunduk. Enggak tahu tawaduk kah atau ngantuk. Salah satu konsekuensi dari cinta kepada Nabi lebih dari cinta kepada orang tua adalah bila Nabi bilang A dan orang tua kita bilang B, maka yang mana yang dipilih? Yang A. Kemarin ada kepala cabang salah satu perusahaan pembiayaan finance, saya tanya, berarti dia bawa OJK? Iya. Berarti kegiatan Anda biayai pembelian gitu? Iya. Pemodalan? Iya. Pekerjaan Anda riba? Iya sih Ustaz, saya sudah tahu itu. Sudah saya gali-gali, iya memang pekerjaan saya ini banyak ribanya. Lalu kapan Mas berhentinya? Ya, gimana ya, orang tua saya kalau saya beritahu langsung merengut. Ya, maka saya bilang, merengutnya orang tua itu wajar. Di dalam pikirannya, nanti kalau kamu berhenti kerja, siapa yang kasih mama uang? Mama ini sudah ada kerja, kamu enggak kerja juga siap dari mana kita makan? Kan itu. Tapi coba diingat-ingat, nanti di hari kiamat ketika kita harus mempertanggungjawabkan dosa riba dengan azab Allah, pertanyaannya, orang tua kita yang merenggut di dunia bantuin kita atau enggak? Jawabannya enggak. Maka selamatkan diri antum sendiri. Ya, jangan ikuti orang tua, apalagi orang tua ini perintahnya dia, marahnya dia adalah karena sesuatu yang sifatnya salah. Ke-9, cabang iman kepada Nabi Muhammad adalah bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Tapi kayaknya sudah tadi nomor di awal-awal. Siapa yang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Nabi SAW mengatakan, "Innahu sayakuna fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahum nabi." Akan datang 30 orang dari kalangan umatku ini, 30 jumlahnya semuanya dajjal. Dajjal di sini maksudnya bukan dajjal yang matanya satu. Maksudnya adalah dajjal para pendusta yang semuanya mengaku-ngaku dirinya nabi. Para ulama kita di zaman ini mengatakan sudah ada 3 yang besar. Maksudnya dari 30 ini sudah nampak yang besar karena dia dajjal internasional. Ya, kelasnya internasional. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Inilah orang yang pertama kali mengaku nabi setelah Nabi Muhammad wafat dan sudah dibunuh di zamannya Abu Bakar. Ya. Ini yang paling pertama, internasional ya. Ya, dajjal internasional yang kedua adalah Mirza Ghulam Ahmad. Seorang laki-laki di India yang dibentuk oleh Inggris dalam rangka memecah belah kesatuan orang-orang India ketika dijajah Inggris. Dimunculkan tokoh ini, Mirza Ghulam Ahmad, diberikan isu bahwa dia adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan itulah keyakinannya Ahmadiyah. Tapi perlu diketahui Ahmadiyah ada dua, Ahmadiyah Qadianiyah dan Ahmadiyah Lahore. Yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi yang terakhir, Nabi lagi setelah Nabi Muhammad adalah Qadianiyah. Maka para ulama kita mengatakan Ahmadiyah Qadianiyah kafir. Haram bagi kita untuk sholat di belakang mereka. Bila mereka punya masjid, kita sholat di belakang mereka, dan kita tahu dia meyakini Mirza sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad, maka sholatnya batal, sah tidak sah, dan harus diulang. Adapun yang Lahore, maka ini adalah ahlul bid'ah, karena memposisikan seorang sebagai mujaddid, meskipun tidak diposisikan sebagai Nabi sallallahu Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, maka ini adalah dajjal internasional yang kedua. Kenapa saya katakan internasional? Karena Ahmadiyah itu di berbagai negeri. Ada di mana-mana. Di India ada, di Inggris ada, di Balikpapan juga ada. Nah, itu internasional. Ada versi lokal. Nah, berarti interlokal aja. Tidak ya, internasional. Ya, ibarat wartel dulu ini hanya interlokal aja. Yaitu Lia Eden dan Ahmad Musaddiq. Saya tidak mau bilang Ahmad Musaddiq karena Musaddiq itu artinya yang membenarkan ya, tapi dia justru mendustakan. Masih ingat di tahun 2008 ada ajaran namanya Al-Qiyada Al-Islamiyah di sekitaran Jabodetabek ya, nama nabinya Ahmad Musaddiq masuk di berita. Ketika dikonfrontasi di berita di salah satu stasiun TV, dia bilang, mari kita berdialog, kan kitab kita sama. Nah, kalau saya jadi narasumber satunya, maka saya bilang, berarti ada bodoh, dusta. Karena di mana-mana ada rasul baru, dia pasti bawa wahyu sendiri. Kalau Anda bilang Anda kitabnya kita sama, berarti Anda sebenarnya bukan wahyu, bukan dapat wahyu baru, bukan rasul baru. Kalau bilang kitabnya sama. Kecuali kalau Anda bilang, ya kita ini memang kitabnya beda. Nah, selesai masalahnya. Berarti Anda kafir, kan selesai. Berarti Anda agama baru, tapi jangan bilang Islam. Kan selesai. Oh ya, saya bukan orang Islam. Saya memang agama baru, namanya Al-Qiyada Islamnya. Ah, selesai. Kalau gitu kami gak akan ribut. Kan kami tahu bahwa Anda kafir, selesai. Tapi karena dibilang saya ini Islam juga, tapi Nabi-Nabi baru, dan kitabnya sama, maka ini ngeramput orang ini ya. Terakhir yang ke-10, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad mengetahui yang gaib sebatas yang diberitahu Allah. Artinya Nabi SAW tidak mengetahui seluruh yang gaib, karena pengetahuan tentang yang gaib seluruhnya hanya ada di sisi Allah. Ya. Adapun Nabi SAW tahu yang gaib sebatas yang diberitahu. Yang tidak Nabi diberitahu berarti Nabi tidak tahu. Bahkan ada yang gaib dan Nabi lupa. Dan ini bukan suatu kekurangan Nabi. Saya pernah dengar di Samarinda dulu, ada seorang khatib Jumat bilang, Nabi SAW itu tahu seluruh perkara gaib. Ya, tapi namanya juga khutbah Jumat, enggak ada tanya jawab, jadi saya enggak bisa juga membantah. Nabi SAW hanya tahu yang gaib sebatas yang diberitahu. Artinya, secara totalitas tidak. Apa buktinya? Siapa yang bisa beritahu? Apa salah satu buktinya? Nabi enggak tahu hari kiamat. Ketika didatangi oleh siapa? Jibril. Jibril dalam wujud apa? Manusia. Laki perempuan? Laki-laki. Namanya? Mirip-mirip sahabat siapa? Sudah saya pernah sebut di sini kan? Dihya apa? Dihya Al-Kalbi. Yang paling ganteng. Yang gantengnya itu sampai wanita bikin puisi untuk dirinya. Oleh Umar disuruh apa? Disuruh botak. Setelah botak, tambah ganteng. Terus disuruh apa akhirnya? Pakai cadar. Mukanya mirip-mirip. Apa kata Jibril dalam wujud yang mirip Dihya? Mu'matas sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat? Apa kata Nabi? Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kau nanya tentang kiamat, saya sendiri tidak tahu. Itu menunjukkan ada perkara gaib yang Allah tidak beritahu kepada Nabi, dan Nabi berarti tidak mengetahui seluruhnya. Contoh perkara gaib yang Nabi lupa, siapa yang tahu? Apa perkara gaib yang Nabi pernah tahu lalu Nabi lupa? Lailatul Qadar. Kapan terjadi Lailatul Qadar? Nabi lupa, tapi pernah tahu. Ketika Nabi diberitahukan oleh Allah, lalu kemudian beliau mendengar ada dua orang sahabat bertengkar. Maka Nabi SAW mengatakan, aku lupa kapan Lailatul Qadar karena mendengar kalian bertengkar. Wala'allahu khairul lakum. Tapi semoga dengan itu lebih baik bagi kalian. Dan memang itu lebih baik bagi kita. Karena kalau kita tahu malam qadarnya kapan, niscaya kita hanya akan ibadah di malam qadarnya aja. Begitu. Tambahan terakhir, tapi ini bukan keimanan kepada Nabi. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk membaca ciri-ciri fisik Nabi. Dan itu disebutkan di dalam kitabnya Imam Tirmidzi, judulnya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri, tentang ciri-ciri fisiknya Nabi. Matanya seperti apa, kulitnya kayak apa, rambutnya seberapa, tingginya. Diceritakan di sana. Salah satunya adalah supaya seseorang bertambah cinta kepada Nabinya. Yang kedua, supaya tidak tertipu oleh syaitan. Ada sebagian orang yang berkata, saya bertemu dengan Nabi di dalam mimpi, lalu saya diberikan arahan untuk berdakwah dengan model begini dan begitu. Ketika ditanya bagaimana fisiknya, lalu dia menggambarkan fisik lebih mirip-mirip gondoruo ketimbang ciri fisiknya Nabi. Rambutnya seberapa? Wih, rambutnya gimbal. Misalnya, Nabi rambutnya segini. Ya. Dadanya kayak apa? Perutnya itu ya. Oh, memang kamu ketemu gondoruo berarti. Ya. Nabi dadanya bidang. Ya. Nah, sebagian orang mengaku demikian. Bikin ajaran baru, bikin aliran baru, ya, bikin tarekat baru dengan alasan tadi malam ketemu Nabi dalam mimpi. Sementara ketika dikonfrontasi antara yang dia temukan di dalam mimpinya dengan yang ada pada Syama'il Muhammadiyah, jauh. Ini supaya tidak tertipu dengan syaitan. Masih ada 8 menit. Ada pertanyaan? Pertanyaan tidak mesti sama, tidak mesti sesuai tema. Dari sini. Ya. Ada yang nantang, kalau kamu memang seorang Nabi, kamu pasti bisa belah bulan. Maka begini, Nabi belah bulan betulan, bulannya jadi dua. Yang di Syam bilang, kami lihat, pernah lihat bulan jadi dua. Dan kita bisa lihat di Tati Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Qamar. Nah, ada banyak riwayat yang sampai kepada kita tentang terbelahnya bulan jadi dua. Bila ada orang berkata, saya bertemu Nabi dalam keadaan sadar, maka orang itu ngelindur, berhayal, ngeramput. Ya. Ngeramput itu apa sih? Ngarut-ngarut. Nah, seperti ada seorang dai internasional, dia interlokal, ya. Dai-nya Indonesia di dalam TV. Apa kata dia? Saya ini kemana-mana saya jalan ada Nabi di sebelah saya. Kalau saya mampir lagi di jalan raya ada lampu merah, maka saya tidak berani terobos lampu merah. Bukan karena tidak berani, tapi karena Nabi di sebelah saya ngomong, berani, sur, jangan diterobos, nggak boleh. Jadi enggak beraninya karena ada Nabi sebenarnya. Orang ini suruh bangun, ngelindur dia. Ya. Tidak boleh dan tidak ada yang namanya orang bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Ya. Begitu juga ada pengakuan sebagian dai yang berkata, saya datang kepada Nabi, di kuburnya Nabi di dalam Masjid Nabawi. Waktu saya datang maka kuburnya Nabi begini. Setelah itu Nabi keluar dari kuburnya, lalu mencium lutut saya. Siapa yang cium lutut? Siapa cium lutut siapa? Nabi cium lututnya. Percaya antum? Kalau dia cium lutut Nabi, nah baru enggak percaya juga. Gimana mau ketemu Nabi dalam keadaan sadar? Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukannya Aisyah. Para sahabat memandikan jenazahnya. Lalu kemudian menguburkannya di bawah ranjangnya Aisyah. Yang ini maksudnya dibongkar ranjangnya lalu kemudian dikuburkan di kamarnya Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Beliau hidup di sisi Allah. Tapi adapun di dalam kenyataan di dunia, maka jasad beliau sudah tidak ada. Adanya di tanah di mana beliau dikuburkan. Bila ada orang mengaku ketemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, maka ini ngarut-ngarut. Ya. Tapi dalam keadaan mimpi mungkin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jin tidak akan bisa membuat serupa dengan saya di dalam mimpi. Kurang lebih demikian. Nah, nanti sebagian ketika Nabi memang tidak bisa dijelmai oleh jin di dalam mimpi, bukan berarti juga setiap orang yang mengatakan dirinya bertemu Nabi langsung dipercaya. Makanya itu tadi perlu belajar syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri fisiknya Nabi agar tidak salah-salah orang. Tidak darmo gandul dikira Nabi. Cashback dari aplikasi link aja riba atau tidak? Jawabannya tergantung pada tasawur kita. Ya, al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Hukum dari sesuatu tergantung bagaimana kita menggambarkan sesuatu itu. Bila penggambarannya benar, maka hukumnya benar. Bila penggambarannya salah, maka jadi salah. Nah, dalam hal ini ada beda informasi. Di sebagian ustaz ada yang menganggap bahwa aplikasi apapun yang ada hubungannya dengan imani, yaitu uangnya taruh dulu, nanti bisa dipakai buat berbagai keperluan. Kita bisa bilang salah satunya OVO, GoPay, GrabPay, dan lain-lain yang semisal dari itu. Ketika dihukumi ini adalah uang kita yang kita titip, lalu kita bisa pakai di mana-mana, lalu dihukumi sebagai titipan, buahnya adalah cashback atau diskon 20% menggunakan OVO di chat time dan lain-lain, itu hukumnya jadi boleh. Bila penggambarannya adalah titip duit. Kalau penggambarannya adalah ngutangin duit, maka cashbacknya, potongannya sifatnya adalah riba. Karena itu adalah keuntungan yang didapatkan dari utang piutang. Nah, kita gali dulu, yang mana ini? Utang apa titip? Coba saya tanya. Bapak-bapak pergi ke penajam. Naik kelotok. Kenapa naik kelotok? Karena ibu kota masih 25 tahun lagi. Naik kelotok. Motornya ditaruh di mana? Di pelabuhan apa namanya itu? Kampung Baru. Terus saya situ, penitipan motor. Ya kan? Pergi pas pulang. Pertanyaan saya, waktu pulang duit yang mana? Motor yang mana yang diambil? Sama merek beda plat atau sama merek sama plat? Sama merek sama plat. Itu namanya titip. Cuma masalahnya lagi, bayar atau enggak? Bayar. Itu namanya bukan titip lagi. Itu namanya sewa lahan parkir. Kalau hilang motornya, ganti enggak dia? Enggak, berarti dia memang bukan nitip, bukan tempat penitipan. Beda kayak titip sandal. Enggak harus masukin uang di kotak. Titipin sendal sama di tempat di masjid, ada petugasnya. Ngasih kartu kembali, sendal yang itu juga tuh sendal yang beda. Aku enggak mau sendal itu sudah jelek itu, yang itu aja lah. Karena begitu? Sendal yang itu lagi. Itu baru namanya titip, yaitu tolong jagakan nanti ku ambil lagi. Bendanya yang sama. Itu namanya titip. Tapi kalau nanti kembalinya beda dan itu boleh dipakai, itu namanya bukan titip, itu namanya minjamkan. Kalau bendanya adalah uang, itu namanya ngutangin. Ini uangnya 1 juta, ku transfer pakai mobile bankingku tadi, masuk di rekening OVO. Terus mau dibayarkan buat chat time, Starbucks atau yang lainnya. Uangnya yang mana yang dipakai? Uang yang waktu itu kita bawa yang nomor serinya sama, yang ibaratnya itu motor itu platnya sama atau plat yang beda? Uangnya nomor serinya sama atau beda? Sebenarnya beda. Yang kedua, saya dapatkan ada di salah satu situs terpercaya. Kita bisa katakan terpercaya karena dia situs nasional yang membawakan berita tidak sembarangan. Ya, saya sebut aja. Seingat saya kalau nggak salah CNN mewawancarai bagaimana proses para pengusaha e-money atau money apa namanya itu? Apa nama istilahnya itu? Apa? Ya uang elektronik gitu ya. Uang elektronik. Maka diwawancari salah satu deputi dari Bank Indonesia, mereka mengatakan perusahaan-perusahaan ini ketika memasukkan rekening, ketika membuka rekening dan memasukkan uangnya nasabah ke Bank Indonesia, maka mereka dapatkan insentif. Pertanyaan saya, berarti dipakai atau tidak dipakai? Dipakai. Kalau sudah dipakai, berarti itu apa namanya? Utang. Kalau utang Anda dapatkan, cashback itu namanya apa? Riba. Maka riba atau tidak, saya jawab bila antum bertanya kepada saya, sampai saat ini saya akan katakan riba. Karena dari informasi yang sampai kepada saya, tasawur saya ini adalah akad qard, utang piutang dan bukan titip menitip. Bila antum tanya kepada ustadz yang lain, maka bisa jadi dia bilang tidak apa-apa karena itu adalah titip menitip. Tergantung informasi yang sampai. Informasi yang saya sampai, yang saya yakini adalah yang dari Deputi Bank Indonesia itu. Bagaimana cara memberitahukan? Ya sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.